gelis camper di asal lebat ngalangkan soalnya tebang gerak gerak lembongan kamana si jangkung leti tarik ke petik hati ae ae ka tarik hati kuring kapele kening ka gembang ku mo janggung perang mencrang kamana gelis jujunan akang ae